Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Yuhana bitina azakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian Bada'iul Masalik fi tawbih Alfiyat ibn Malik Al-Maksuru wal-Mamdud. Nah, kita baca sama-sama. Qala Ibnu Malik rahimahullah. Qala Ibnu Malik rahimahullah. Idza sumun istaujaba min qabli taraf. Idza sumun istaujaba min qabli taraf. Fathan wa kana dha nadirin kal asaf. Fathan wa kana dha nadirin kal asaf. فلنذيره المعل الآخر ثبوت قصر بكياس ظاهر كفي آل وفعل في جمع ما كفئلة وفؤلة نحو الدمى وما استحق قبل آخر ألف فالمد في نظيره حتما أُعرف كما استر الفعل الذي قد بُدئ بهمز وصل كرعوى وكرتعى والعديم النذير ذا قصر ودا مد بنقل كالحجى وكالحذا وقصر ذي المد اضطرارا مجمع عليه والأقص بخلف يقع طيب pembahasan tentang al-maksur wal-mamdud fi masail. Al-mas'alatul ula al-maksur wasmun yu'rabu akhiruhu. Yang betul al-maksur wa ismun mu'rabun akhiruhu alifun sabitatun. Al-maksur wa ismun mu'rabun akhiruhu alifun thabitatun. Thabitah sama dengan lazimah. Isim maksur ialah isim mu'rab yang akhirnya berupa alif tsabitah atau alif lazimah. Sawa'un akutibat bisuratil alif kal aso au bi suratil ya kamusa. Sama saja alif tsabitahnya ditulis dalam bentuk alif seperti al aso atau ditulis dalam bentuk ya seperti Musa. Al aso Musa sama-sama alif tsabitah atau alif lazimah Kalau al-asr berbentuk seperti alif, Musa berbentuk seperti ya. Nah, namanya isim maksur. Asaniyah al-alif ismil maksur nawani. Munqalabatun wa mazidatun. Alif yang ada pada isim maksur terbagi dua. Ada yang munqalabah, ada yang mazidah. Munqalabah itu diambil dari yang lain. Kalau mazidah tambahan. Asalisah al-aliful munqalabah nawani. Alif munqalabah ada dua macam. Awalan munqalabah anwawin kal asa. Yang pertama berasal dari wawu seperti al-asa. Al-asa itu alifnya asalnya wawu. Munqalabah anwawin. Thanian wa munqalabatun an ya'in kal fata. Yang kedua berasal dari ya seperti al fata. Itu alifnya berasal dari ya. Fa innaka taqulu fi tasniyatihima aswani wa fatayani. Oleh sebab itulah ketika engkau musanakan al aswa dan al fata akan kelihatan asal alif itu aswani, berarti asalnya wawu. Wafatayani berarti asalnya apa ini? Ya. Jadi kalau ingin mengetahui alif munqalabah itu munqalabah dari wawu atau munqalabah dari ya, tinggal kita musanakan saja. Nanti muncul aslinya al-asah aswani. Yang muncul wawu berarti munqalabah wawin. Al-fatah fatayani. Yang muncul ya berarti munqalabah an ya'in. Arabiah al-alifu al-mazidah nawani. Alif mazidah ada dua macam. Awalan mazidatun lita'nith ka khubla wa atsha wa dhikra. Fa innaha minal khubli minal khubli wal atshi wa dhikri. Yang pertama ditambahkan untuk tanda manas seperti khubla, atsha, zikro, itu alifnya alif zaidah litanis, menunjukkan lafal-lafal tubuh anas karena mudakarnya ialah al-khublu wal-atshu wal-zikro. Naam. Thanian mazidah lil-ilhaq ka'arta wa difra. Al-ula mulhaqatun bi Ja'far wal ukhra mulhaqatun bi Dirham. Yang kedua ditambahkan untuk tujuan ilhaq, yakni supaya sama dengan wazan lafaz tertentu seperti arta. Ini ditambahkan alif zaidah supaya sama dengan wazan Ja'far. Difra ditambahkan alif zaidahnya supaya sama dengan wazan Dirham. Nah, tanwin al-alif as-sabita fil ism maksur sama al-alif al-maksura. Alif tabitah atau alif lazimah dalam isim maksur disebut dengan alif maksura. Taib. Jadi kalau ada sebutan alif tabitah dengan alif lazimah sama, semuanya disebut dengan alif maksura. Al-Khamisa Al-Aliful Maksura Tursamu Bi Suratil Ya Inkanat Rabi'atan Fasaidan Kabusra Wa Mustafa Wa Mustasfa. Alif Maksura ditulis dalam bentuk Ya jika berada di urutan yang keempat atau lebih. Di dalam lafaz tadi alif maksurnya ada di urutan yang keempat hurufnya atau lebih, maka ditulis dalam bentuk ya. Busra. Ini alif maksurnya ada di huruf yang keempat. Mustafa. Ini alif maksurnya berada di urutan yang kelima. Mustasfa. Ini alif maksur pada urutan yang keenam, sehingga ditulis dalam bentuk ya. Aw kana thalithatan asluhal ya, atau berada di huruf yang ketiga yang asalnya ya, maka ditulis juga dengan ya supaya tahu kalau itu asalnya ya. Kal fata wal huda wal nada. Ini alif maksurnya pada huruf yang ketiga yang asalnya ialah ya, mungqalabah an ya'in, sehingga ditulis dalam bentuk ya. As-salisah al-aliful maksuratu tursamu bisuratil alif in kanat thalithatan asluhal wawu kal asa wal ala. Alif maksurah ditulis dalam bentuk alif jika berada di urutan yang ketiga hurufnya yang asalnya wawu seperti al-asa wal-ala. Naam. Diperhatikan baik-baik ya cara penulisannya tadi. Kalau berada di urutan yang keempat atau lebih ditulis dengan bentuk ya, atau berada di urutan yang ketiga yang asalnya ya ditulis dengan bentuk ya. Tapi kalau berada di urutan yang ketiga yang asalnya wawu, maka ditulis dengan bentuk apa ini? Alif. As-Sabi'ah idza nuwina al-maksur khudifat alifuhu lafdan wa thubitat hattan kaqaulika kun fatan yad'u ila huda. Jika isim maksur itu ditanwin, maka secara pelafatan alifnya dibuang kun fatan yad'u ila hudan, tapi secara penulisan tetap ya. Jadi secara penulisan ditulis alifnya, tapi secara pelafatan enggak dibaca. Nah, kalau ditanwin. As-saminah al-maksuru nawani kiyasiyun wa sama'iyun. Isim maksur ada dua macam, ada yang kiyasi, ada yang sama'i. Awalan fal kiyasi wa kullu ismin mu'tallin lahu nadhirun min as-sahih multazimun futiha ma qabla akhirih. Yang dimaksud dengan isim maksur kiyasi adalah setiap isim mu'tal yang memiliki bentuk tandingan dari isim sahih. Yang huruf sebelum akhir selalu fathah. Lahu masdar fa'ila al-lazim fa'innahu yakunu fa'alan. Nah, ka asifa asafan fa'inkana mu'talan wajaba qasru. Maka jika terbentuk mu'tal, maka wajib dibaca qasr. Nahu jawiya jawan. Tayyib. Jadi isim maksur kiasi itu adalah setiap isim mu'tal yang memiliki tandingan wazan dengan isim sahih yang sebelum akhirnya fathah, ya. Perhatikan baik-baik. Fa'ila, fa'alan, asifa, asafan. Nah, kalau ada isim mu'tal, ada apa ini? Isim mu'tal yang berasal dari wazan itu, maka mesti masdarnya itu maksur, ya. Jawiya, jawan. Nah, ini sewazan dengan asifa, asafan. Paham ya? Memiliki tandingan wazan dengan apa ini isim sahih. Seperti dalam masdar fa'ila, fa'alan, asifa, asafan. Nah, ini sebanding dengan jawiya, jawan. Maka masdar dari mu'talnya mesti maksur. Maksurnya kiasi, karena memiliki tandingan wazan dengan apa ini isim sahih, yakni asafan. Wadhalika qawluhu rahimahullah, itulah yang dimaksud dengan ucapan Ibnu Malik rahimahullah, idza ismun istaujaba min qabli taraf fathan wa kana dha nadhirin kal asaf fali nadhirihi al-mu'allil akhiri thubutu qasrin bikiyasin dhahiri. Taib. Salian wassama'i ma'alaysa lau nadhir mas-suhay bayufadu walayuqasu alaih. Adapun isim maksur yang sama'i adalah isim maksur yang tidak memiliki tandingan wazan dengan isim sahih, sehingga harus dihafal, tidak bisa dikiaskan. Nahu al-fata wal-hijjah wa-thara wa-sana wal-huda wal-roha. Nah, ini semuanya tidak memiliki tandingan, ya. Taib al-fata, ya, pemuda, ya. Al-hija itu artinya al-aklu, akal. As-saro artinya at-turab. As-sana artinya cahaya, ad-daw. Maaf. Al-huda ya, tunjuk ya. Ar-roha, ar-roha maknanya ialah saatnya awan, ya. Taib. Di semuanya tidak ada tandingan wazan dengan isim sahih, sehingga harus dihafal, ya. Disebut dengan apa ini? Isim maksur sama'i. Atasi'ah al-maksur al-qiyasi yakunu fi asrati anwa' min asma' al-mutallah al-akhir. Isim maksur qiyasi ada di 10 macam isim mutal akhir. Nah, ini supaya tahu, ya. Jadi ini tempat-tempat isim maksur qiyasi. Nah, Naam itu ada di 10 macam isim mutal akhir. Wa hiya al-awwal masdar fa'ila al-lazim fa inna waznahu fa'alun au fi'alun. Yakni setara dengan masdar fa'ila yang lazim, maka masdarnya berwazan fa'alun atau fi'alun. Fa'al-awwal yang pertama nahwu jawiya jawan, wasani nahwu radhiya ridan, ghaniya ghinan. Jadi jawan setara dengan isim masdar, masdar dari wazan fa'ila fa'alun ya. Kalau ridan ghinan ini setara dengan isim shahih yang berwazan fi'al. Asani makan ala wazni fi fi'al mimma huwa jam'u fi'lah, yakni yang berwazan fi'al yang merupakan bentuk jamak dari fi'lah. Fi'lah itu menunjukkan satu, dihilangkan taknya menjadi fi'al, menjadi jamak. Nahu miran jam'u miryah, khilan jam'u khilyah. Salis makan ala wazni fa'al mimma huwa jam'u fu'lah, ini bukan fa'al ya. Oh nam nam sebentar sebentar Naam fu'al ya. Makan ala wazni fu'al mimma huwa jam'u fu'lah. Nahu'an jam'u urwah, mudan jam'u mudiyah. Duman jam'u dumiyah. Wadhalika qawluhu rahimahullah, dan itulah yang dimaksud dengan ucapan Ibn Malik rahimahullah, kafi'alin wa fu'alin fi jam'ima, kafi'latin wa fu'latin lahuduma. Baik, jadi tadi dikati ya, makan ala wazni fu'al mimma huwa jam'u fu'lah. Arabi makan ala wazni fa'al, wa idha al-khatbaha at-ta' dalat ala al-wihdah. Yang keempat perwazan fa'al, jika engkau kasih ta' maka bisa menunjukkan satu. Naam hasatun wa hasan, qatatun wa qatan. Naam kalau dikasih tak hasatun berarti menunjukkan satu, qatatun qatan. Nah qatatun satu, masdar apa namanya maksudnya ialah hasan qatan ya, berwazan fa'al. Al-khamis ismul maf'ul ala dimadihi ala arbati akhraf fa'idan, yaitu isim mu'tal yang berbentuk isim maf'ul yang fi'il madinya 4 huruf atau lebih. Ini juga termasuk isim maksur kiasi. nahu muqtan mustafan mustasfan. Naam. As-sadis waslu maf'al lil masdar al-mimi au ismin zaman au ismul makan. Ini wazan maf'al yang menunjukkan masdar mim atau isim zaman atau isim makan. Fal awal nahu al-mahya, wasani nahu al-ma'ta, wasalis nahu al-marqa. Naam. Ini semuanya isim maksur kiasi. Sabi waznu mif'al bismillah, yang ketujuh mengikuti wazan mif'al yang menunjukkan isim alat. Nahu al-miqwa, al-mihda, wal-mirma. Samin waznu af'al di tafdil au li ghairi tafdil, yaitu yang mengikuti wazan af'al baik yang menunjukkan tafdil atau selain tafdil. Fal awal, yang pertama menunjukkan tafdil, nahu al adna wal aqsa. Wasani nahu al ahwa wal a'ma. Yang kedua ini tidak menunjukkan tafdil, ya. Atasi campul mu'annas min af'al di tafdil. Yang kesembilan ialah isim mu'tal yang berbentuk jamak mu'annas, wazan af'al menunjukkan tafdil. Nahu ad-dana wal qasa jam'ud dunya wal qaswa. Naam. Al-ashir mu'annas af'al li tafdil min as-sahih al-akhir aw mu'talihi. Itu mu'annas dari wazan af'al yang menunjukkan tafdil, baik dari isim sahihul akhir atau mutalul akhir. Nahu al-husna ta'nis al-ahsan, al-fudla ta'nis al-afdal, ad-dunya ta'nis al-adna, al-quswa ta'nis al-aqsa. Jadi mu'anas-mu'anasnya ini termasuk maksur kiasi. Ini tempat-tempat maksur kiasi dari isim mu'tal akhir, ya, ada 10 macam tadi itu. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada pun pembahasan berikutnya tentang isim mamdud, ya, insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.